sejak jujurnya tak bisa hidup tanpa kamu. Aku gila adanya. Kamu bisa mengulang kembali lagi bagi kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Oh, my God.